ingsun an Rabi'ata al-Adawiyyati saking Rabi'ah al-Adawiyyah. Wa kana lan ana sapa Rabi'ah al-Adawiyyah iku ihdal muhibbin. Salah sijine wadon kang seneng cinta tresno dumateng Allah. Wa kana lan ana sapa Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri. Iku ya jenisu soan sapa Sufyan ats-Tsauri baina yadaiha ana ing ngarsane Rabi'ah al-Adawiyyah. Wa yaqulu lan matur sapa Sufyan ats-Tsauri allimina mimma afadakillah min tara'il hikmah. Dawuh pun Syekh Sufyan ats-Tsauri dhateng Rabi'ah al-Adawiyyah wali putri sing terkenal iku. Imam Sufyan ats-Tsauri matur alimi mulangono panjenengan nyai maing kita mimma saking hikmah apakah dan waswaring kaing panjenengan ki ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah rupane mintoro ibro hikmati saking pira-pira bagian pira-pira hikmah. Mungkin jenengan kerso paring nasihat dateng kula. Hikmah yang terpan jenengan tampi dateng pangeran. Wakana kan banjur ana sapa Rabi'ah al-Adawiyyah iku takunu dawuh sapa Rabi'ah lahum maring Sufyan ats-Tsauri. Kisah dereng niku Rabi'ah al-Adawiyyah niku nate ngrasani, nate dawuh dhateng Sufyan ats-Tsauri, ni'mal rajulu anta laula annaka tuhibbud dunya. Ni'mal rajulu, ni'mal iku sak bagus-baguse. Sapa rajulu wong lanang anta utawi sira? Laula anaka lamun ora utawi sak temene sira iku tuhibbu seneng sapa sira seneng adunya iki. Rabi'ah al-Adawiyyah niku nanti jauh panjenengan sampean niku wong lanang sing paling apik sayang. Sampean iki sik seneng dunya. Iki kok upama sampean kira seneng dunya ngono ya. Ya hebat. Wonten cerita niku Sufyan ats-Tsauri termasuk tiang sih nate ngelamar dengan Rabi'ah al-Adawiyyah. Ini jawabipun waktu itu. Dan itu dipikir mawon kan Sufyan ats-Tsauri di karpe itu. Jadi maksud hubung dunia rumah satu dia. Jadi orang orang kok sampai hubung dunia. Ulama terkenal Sufyan ats-Tsauri itu mujtahid mutlak setingkat Imam Syafi'i sih. Cara keikhlasannya pun luar biasa. Isik diharani hubung dunia. Tapi Sufyan ats-Tsauri ngakoni nek Rabi'ah al-Adawiyyah ini banyak wali wedok yang terkenal yang teman-teman ngakoni wakana lana sapa Sufyan ats-Tsauri iku yak tarifu ngakoni sapa Sufyan ats-Tsauri paham maring Rabi'ah al-Adawiyyah wa yusallimu lan aslim pasrah nompo sapa Sufyan ats-Tsauri nompo kaulaha ing dawuhe Rabi'ah al-Adawiyyah padahal wakana lan ana sapa Imam Sufyan ats-Tsauri iku alim iku aliman wong alim zahidan sing wis zuhud sing alim zuhud pisan bisa dituduh demen dunia. Cuma upama wonten bidane antarané Rabi'ah kalih Sufyan ats-Tsauri. Nek Sufyan ats-Tsauri iku ngalim nyebut illa annahu mung wae. Annahu sakjane Sufyan ats-Tsauri iku kana ana sapa sapa Sufyan ats-Tsauri ku yuk siru. Milih sapa Sufyan ats-Tsauri, milih kutubal hadis ing pira-pira kitab hadis sing jaman semono. Sing jenenge hadis itu jadi kebanggaan kaya dene wong sak niki dadi profesor doktor ahli nopo dan niku dadi kebanggaan. Jaman waktu di Sofyan Atsauri niku wong apal hadis nopo malah dan rawine niku luwih dhuwur ngoten. Ibarate luwih dhuwur niku ngeten. Apa meneh kula belajar Ihya ini Kiai Jamaluddin Ahmad. Bapak belas Kiai Jamaluddin Ahmad belajar Ihya ini Kiai Mas Dudi Lasem. Nah kok kula niki iso tahu melok ngaji Ihya pisan ngene Kiai Mas Dudi Lasem. Niku akhire cara pangkat kula munggah derajat. Kula dadi tunggal guru kalih guru kula. Niku kanca-kanca kula sing setingkat kula niku hormat banget dhateng kula. Iku jaman biyen. Jadi lek enten tiyang riwayat no hadis kok kowe hadis niku mau sapa? Rumo kok iki, kok iki, kok iki, kok iki. Sampai dadi Rasulullah. Kok jarak antara nek tiyang bae kali Rasulullah niku langkung langkung sekedhik. Tiyang sing riwayat no an iki, an iki, an iki, an iki ngoten nggih. Sampai kemana jumlahnya itu dan kok enak uang sih hadisnya sama ini hadisnya mantan ayu minuh bila waya merasur pali krim jaruh gue oleh kondi aku oleh koiki koiki koiki kok jaraknya namun 6 dan ini sih itu nih wow mesti tunduk dengan ini sih oleh namun jadi guli-guli-guli ilmu hadis termasuk masuk betul. Wal ikbali lan wal ikbala lan isih milih madhep madhep sapa Sofyan Atsauri madhep ala nasi ing masa ing atase menungso menurut ukurane Robi Adawiyah Sofyan Atsauri iku kesih kesih ngurusi wong akeh isih isih duwe rasa iman ngene wong akeh senajan iku niate ge apa bahaya utawi kutub al-hadis lan iqbal al-anas iku abwa dunia piro-piro lawan dunia mereka ini kemudian terus dilemu wong dihormati wong cara minggu ini warna murid ngerti ya kemalih murid yang gratis no ini muncul itu kemudahan-kemudahan dunia kayak Allah itu ini bapaknya mampir ke rumah sampean masuk terus ngobit teh sak gelas terus sampean kon bayar mesti sama di rumah kita tidak perlu mulai digawani apa ya oke wakola wakola lan jauh soko Sofyan Atsauri laha maring Rabi'ah al-Adawiyah soko Atsauri Imam Atsauri yauman ing dalam siji dina malah-malah Sofyan Atsauri itu nate nate jauh dateng Rabi'ah al-Adawiyah likulli abdin syaritotun wali kulli imanin hakikatun fama hakikatu imaniku akhirnya menimpurun aku si jinten Rabi'ah Adawiyah ngeten Rabi'ah likulli abdin syaritotun likulli abdin itu kedua saben-saben kamu loh syaritotun utawi ana selendang ketengah karyawan kali bos itu lah keplek itu enten ada lo maksudnya saritoh ini gitu. Enten pita pangkat ini lo maksudnya pangkat ini pita saritoh setiap hamba itu punya tanda punya tanda walikulli imanin hakikatun iku tetep ke saben-saben iman hakikatun upaya lo hakikatun fama hakikatun iman kan pama moko utawi nopo iku hakikate iman iki hakikate iman panjenengan pakalat moko jawab sapa Rabi'ah Adam ma'abattu Allah khaufan minan nek kowe takok tandane aku kawula iki kowe takok hakikate imanku ya iki ma'abattu ora tau ibadah sapa ingsun Allah iku insyaallah khaufan krana wedi minan nari sapa neraka iki gak tau. Mergo lek ngono kuwi Pak Akuna, moko sebabe ana sapa ingsun iku kal abisu kaya kawula sing elek. In khofa lamun wedi sapa abet namung labar gelem ngamal. Iku jenenge buruh sing kudu digawakno sabet terus-menerus. Oleh mandore teko nggo penthung ade gelem tandang. Oleh mandore ngalih klewas-klewes. Kuwi jenenge abisuk. Abisuk. Tidak punya kepedulian kepada pekerjaan itu. Walasuban lan ora krono demen lil jannati maring swarga iki yo. Aku kok ngibadah krono swarga ora. Wong lek ngono kuwi pak aku namung kok dadi sebabe ana ingsun oleh kal aji kaya dene buruh nyambut gawe asuhi kan Allah. Kaya tukang karo juragane sing dibayar. Sing elek bergopo in uti alam dios diparingi sapa aji itu amra baru gelem lama gelem tumandang lek wis ngebon lagi sregep lek urung ngebon ora sregep walakin abadtu tetapi ne ibadah sapa ingsun hu ing Gusti Allah oleh kuwi ibadah hubban krana tresna lahu maring Allah wa syauqan lan krana bronto ilahi maring Allah. Ibadah krono demen, ibadah krono gandrung, benten, ibadah krono milih opah, dan ibadah krono wedi disiksa. Tapi niku mboten nuwun sewu kula baleni malih. Aja pisan-pisan niku dienggo alasan gak ibadah alah hukum. Aja kok terus timbangane aku ibadah milih swarga, ora usah ibadah sisan iki keliru. Dia tetap ngamal, ngamal itu tetap dilakon. Sing diwai itu pangrosone. Krono niki bicara soal tata kramane terhadap Allah. Krono niki bicara tata kramane terhadap posisi kehambaan. Maka sikap batin kerohanian itu diperti. Sikap batin kerohanian tata krama unggah ungguh terhadap Allah. Dan itu sing kudu di tunggal apa mana ngeten ini aku lagi demen karo sing di omah apa ngemelok-melok nyaponi omahnya sing di demenin orang kok krono milik gue diopayu ini sepanjang demen nyapu itu tuh kaya konco pulau ini aku nanteng di konco pun aneh dia ikulah di tugasnya kan kiai pulau ini, pulau ini pun disuruh kan dengan berbagai sepeda motor. Jadi yang baik kan nyapu, kalau yang ngepas, nah, ngepas itu yang selosong itu baca subuh, buat nenten pengawasan saya lah selosong. Pulau ini berbagai sepeda motor. Kalau jauh pulau ini pun hilang mawon, pulau ku kalau pak yai nyapu diri. Jawab aja, ya benar mau maju dia. Benar mau maju lagi ini bener macam sih kudu nyaponi omae yo kiai ne dhewe tapi waktu niku mboten tata krama wong aku nyapu yo ora milih opah dan nyapu yo ora wedi lho ngene dadi kata-kata ra wedi neraka ora milih swarga niku enten sing malik dadi negatif enten sing malik dadi positif. Ketika orang wedi mergo nekat, ketika orang milih mergo ben ora diwajibno. Lah niku dadi tenan mboten ngono. Awas boleh ta? Ngebaca di durung lah ra wedi. Sami kali ra ada ya yo ra wedi. Enten sing iki awas boleh gak belum ngebaca ora ganjar lah ora ganjar lah wis penting wae. Niki ge wong sing ora butuh ganjaran ora wedi. Siksa tapi motivasi ini betul krono demen ini krono bangka sami orang begini wajah orang milik wajah ini motivasi ini betul lewat keimanan ini motivasi ini krono dasarnya kegedean aku ini wah dan ya benar orang demen itu orang terima ngilik no aku lelek perlu aku ini dilebur kok. Aku ora apa-apa sing penting kowe demen. Lek perlu sewu kutho tak goleki. Sewu kutho jare dikempot. Saya buku tu tak gulai orang nemu nawak. Tapi lek kowe wis penak aku wis nrimo wis ora apa-apa. Lha kok pokoke kowe penak menak wis ora apa-apa. Niki. Ya wong demenan. Mboten kok krana ben aku kepenak digemeni ono seneng mboten. Wis tak kowe demen gak demen ora apa-apa. Sing penting kowe ketok penak ana terus marem. Nek wong demenan malah wong sing demen tepuk sebelah tangan. Nek wong demen tenang lek demen njaluk dibalesi ben padha demene wah niku sik nek tuntutan. Sik ana tuntutan. Wal asar utahe pira-pira dawuh hikmah saka para sahabat lan ulama ussalihin lan ulama ussalaf. Wal asar utahe pira-pira tinggalan dawuh hikmah wal hikayat lan pira-pira cerita dihadal makna ing dalam iki. Pengertian tentang hikmah tentang apa isi ning ibadah krono cinta mboten krono melek swarga mboten krono wedi neraka iku kasiraton akeh latan hasil kang ora bisa karingkes gak iso diitung tak ajeng diceritakno sitok-sitok tentang urusan iki critane kathah sanget kathah sanget mboten kathah apa malah mungkin bicara soal Al-Hubbul Udri ini cinta sing bangsa Bani Udroh. Bani Udroh beneran tengah Arab itu enten Bani Udroh ini kulit kadung jatuh cinta dengan seseorang itu sudah gak itu sampai akhirnya sampai tinggi juluan Al-Hubbul Udri cintanya Bani Udroh sing seringkali sampai lek kadung lewung seneng lewung itu sampai gendeng. Sampai gendeng. Rata-rata pemuda-pemuda Bani Udroh itu kata sing gendeng karena kedanan wedoan. Tapi memang dia gak pernah berpaling dari yang dicintai. Jadi terkenal cinta yang paling setia. Sampai gadis-gadis yang dicintai itu gak ngereken ya, dia apa gak ngereken diri. Sampai termasuk sing ceritane nganti saat ini kita terus berlangsung terus dan setiap saat dengan ini ceritane kau sekarang lain-lain. Wong demen ni macam ni. Kalau si kau sekarang kau lain-lain macam lain-lain macam ni. Lain-lain macam ni kan marai wong Indonesia kerumunai lain-lain macam ni lewat bahasa India film India dia. Lain-lain macam ni itu terjemahan dari bahasa Arab macam lain-lain. Majnunu Laila jadi saya wong lanang sing gendengi Laila. Jadi bahasa Indonesia baca bahasa India dibalik Laila Majnun. Serumangsane sing Majnun Laila niku. Keliru sing Majnun niku sing lanang. Lanane wong lanang gampang gendengi, Pak. Lah pengene napa kosidah burdah wonten. Yala ini bilhawal udri ma'adhiratan minni ilaika walau ansos talam taluni ini kosida berda yala ini bilhawal udri wong sing maidu cinta udriyah cintaku sing bangsa modele wong udrom di soal siten Imam Al-Qusairi ya Abu siten Imam Abu Siri Imam Busiri ini jatuh cinta nih karo kanjeng Nabi. Jatuh cinta nih karo kanjeng Nabi. Padahal pun kakean 300 tahun kanjeng Nabi pun sedot 300 tahun jadi aku kangen pengen ketemu kanjeng Nabi. Sampai nyusun sairan posidah yang berangkau ngelon-ngelon kanjeng Nabi. Sampai akhirnya si Imam Busiri berhidupian mangan, berhidupian nopo sampai nangis, berhidupian itu sampai nangis ini campur antara ini banyu bening yang meripat kali darah catunya meripat menggosakin suwe ini tidunan sampai di apa digambarnya kali Imam Husin diwi pipi muni saki jadi kali sing banyune kali warna loro yaitu abang karo kuning ya, sing abang itu gede seger sing kuning ini banyu loh biasa sing campur karo napa getih. Dan itu kan dipaisi wong nyung jatuh cinta kok karo wong wis mati. Dan itu terus ngomong, "He wong sing maido. Enek wong jatuh cinta sing mucil, cintane wong udro kok paisu." Ma'zirata. Kowe kudu maklum. Kowe kudu maklum. Ya la ini tilawal udri ma'zirotan minni ma'zirotan minni. Kowe kudu maklum, kudu ngerti posisiku. Nek kowe ngerti posisiku gak ngira kowe apa itu lau ansasta lan tamu. Nek kowe gelem sadar ngerti piye rasane wong gandrung sing ora ketuntan sampai lewung tangis ditangisi roh enak tanah lapang nangis buguk ning kono enak omah ketoke mirip kaya omahe pacare yo buguk ning kono sampai kadang-kadang mboke dhewe dianggap sirsirane dirayu mergo mae sayang karo dhek piye lere kowe kok ngene aduh sayangku padahal mae dhewe nangin wong gendeng gendengi cintane ngono lha wong niku lha pun gendengi gendengi Gusti Allah. Nunggu pun buatan itu, pun buatan itu hitungan. Apa mana kok terima bondo, apa mana kok terima pangkat. Lalu ngalai diwe hilang orang pokok. Ini aku kan sungguh demen. Demen itu rana itu ngalai. Ya memasuki demen itu saja yang jadi soal. Mulai yang tentang ibadah, dasarnya kalau ada demen, mesti semangat. Nenek mau ngaku demen yang nyata ada orang semangat yuk mau disek itu ngaku apa gombal. Yang namanya cinta itu pasti penuh pengorbanan, dan yang mana namanya pengorbanan itu mesti ada yang hilang, termasuk diri sendiri pun harus dihilangkan demi sang kekasih. Ngoten walau dicubit tapi cubitnya sayang, ngoten tadi ya. Nenek walaupun diomongnya buatan tenten buatan tenten mulau faida amila maka tekalane wis gelem ngamal kemandang ibadah sopa al-muridu murid alama yang atasnya keterangan bakar nakang wis nyebut sopa yang sungguh ikma lek keterangan tentang ibadah sing pun diterang no yeniku ngibadah orang wedi rokok, ngibadah orang milik swarga, tapi ngibadah karena tresno dumateng Allah. Karena mongko ana sapa murid oleh ku abdan dadi kawula lillahi kudusi Allah hakon kelawan sejatine kawula. Mergo saben-saben wong cinta pasti menghamba kepada yang dicintai. Yo ngoten. Saben-saben wong cinta pasti menghamba kepada yang dicintai. Itu pun jelas. Wis ora kena dipungkiri malih. Saman seneng sapi, lho apa ubo rambane sapi saman lakoni. Termasuk ngeruk teleke bareng saman lakoni wong saman demen. Iku. Dilek wong nek demen putu lho diompolana ritek yo ganggu. Tidak ada harga diri wong tuwa kok terima diuyu cah cilik ganteng ae. Kita langsung malih kecik faida Allah maka tekalane wis gelem amal sapa ana iki murid alama ing atase dasar barang ing atase dasar cinta zakar lan usutur sapa ing sungguh ing mah karena maka ana sapa murid oleh ku abdan dadi kawula lan kang iki bisa lakon kuwi sejati nek kawula ning suwange paing kala bae kala murid sapa murid milusakil Allah memberi astawa baik ganjari au sa'adzal dawa amrin panak so' amrin penjagaan sopoh murid bini kelawan kusi Allah dijogo dirukso ngalik kok bisa kira sekso iku fa'ilah mayat mubu mongko angin kesini nyupret sopoh murid bini kusi Allah au sa'idhi utawa amrin panak so' sopoh murid bini kelawan kusi Allah oleh jaluk ganjaran dan oleh jaluk panreksa mau ini tijazah kono amrih nopo mereka berada. Ing ijazah krono amrih kawenangan. Lau azio azio kotoran. Ijazah krono nuntut kelangsungan. Oleh jalur ganjaran oleh jalur pangson. Inti jazan krono jalur kelangsungan. Kelangsungan lewat blok biji mari janji ni pangeran ini. Man komure wafirolan krono melayu minta warak jati hati saking ngaku-ngaku ninali kepentingan ini. Wattiba'an melu manut manut lima maring barang ahab barang seneng soko murid lu ingma minhu saya Allah wa adunalan minhu soko Allah lahu kedua murid ini ingdal ma minkola bihi saking nyupre ingma mau ngono mau lipat bihi krono anugerah Allah wa ihsani dan jasa ni Allah wa karomi dan kemurahan Allah wa mtinani dan kesekan kemurahan Allah. Mada berarti lek napa nek piambake nyupres ganjaran nyupres nyupres supaya mboten disiksa niku namung nyupres karo Allah supaya napa Allah nglangsungaken janjine. Allah nglangsungaken janjine sing pun dijanjikake kala wau lan mlayu saking ngaku-ngaku ninggali datang kepentingan saat jenis yang baik namun nutup-nutupi kepentingan mana saat jenis yang sudah diberikan ya aku ini tidak jenis yang kepentingan buat tiba anti maaf baru minggu wa adina lauki minta lagi pagi wa isari wa tarwaku kandungu wa malam barat. Wamtinan ini, wamtinan ini aku mendek. Jadi aku mungkin nama, ya tutup ya. Tapi kalau ada omong-omongan soal kalau omong, tak apa. Kalau tidak terjadi, aku berkumandan. Aku tak ramal berkumandan ganjaran. Aku tak ramal berkumandan orang takut kesekso. Tapi betul korona menghormati Allah. Wahai utama, iki-iki kabeh keterangan. Wah malam barang asbahkan rupan bueng ma, wah ma asbahkan barang rupan bueng harga. Iku wah utama harga. Iku al makna pengertian. Pengertian bila kabisi kelawan kabis al marobi kan diceritakan. Anak ibu berota sahaja sahabat tak berbuai roh-rohan. Sedaya wau saged dipun simpulaken diringkes kangge pengeling ada kata kunci sebuah hadis Rasulullah ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Hurairah. Qala dawus sapa Abu Hurairah, qala dawus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah maring mana? Rasulullah niku nate ndangu dhateng salah satunggalipun sahabat. Sahabat ini dipuntang dengan Rasulullah mataku di sholat mau tawi apa maing apa taku mengucap soko sirup di sholat yang dalam sholat sing buat wajah mulai buat sholat sing buat omong ini sudah sholat ya apa kalau ada soko soko sopo mang rojo kalau ada sopo rojo ini biasa tuh ya di sholat ini untuk sahadat apa sahadat tahiyat sopo kulo lempun tas tahiyat pun moto roko tasahud moto tahiyat itu suma aku ini ucap sopo kulo Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. haubilha nu dan dinu la ayakuna roja'u lihusuli zalik wa khawfihi bil faqihi ba'itan lahu ala qiyam ito'atihi wa mulazamat aibadati fa yakunu amalu idza kama tulan marwa. Ngeten. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulun maring wong lanang mata kunu bisalah. Maing apa takun ngucap sapa sira bisalati ing dalem salat. Kala matur sapa raja atas sahadi maca pasahur sapa kula suma aku muli ngucap sapa kula Allahumma inni as'aluka jannata. Allahumma ya Allah inni sa'alani kula liku as'alu nyuwun sapa kula kaing panjenengan al jannata ing swarga wa a'udzu lan nyuwun pangapura sapa kula minan nari saking pikat lawan panjenengan minan nari saking neraka. Amal eling-eling mongkon demi Allah ma ahsana dan dana raka ma ahsana dan dana raka wala dan dana tanpa ma buka utami opo iku ahsana bagusakan opo ma dan dana raka ing opo istilahnya enak maknanya tadi ke orang tengah gemeng-gemeng terus jawabannya kalau yang gemeng itu apa banget ma'asana dan dana raka ma'asana buka wa utai apa itu asana bagus akan okoma dan dana raka ini gemeng-gemeng sih walakan danata muazin lan ora rengeng-rengeng mu'ad fakolah mengkodawu sopokan jilat hawil hawil ngelio soposiru hari germeng-germeng mu'ad ngelio nudan dinu nudan danu nudan danu dan germengakan sopoh kula ojo kok ngaku iso germeng mu'ad tapi lien kula dan germengakan la'an yakuna gawe kanjeng Nabi sing kaya ngoten iku mboten kok sahabat mu'ad ben mboten mboten oleh swarga mboten oleh mboten oleh pengreksa ing neraka mboten tapi la'an yakuna ora arep yen to ana apa jauh pengarep-arepe jin iku lusuli dalika karena kasile mengkono-mengkono gemengan rupa jannah rupa wau wa khaufan lan tidur rajul min fatihi saking kesepen ing rojak iku mboten ba'isan krana nangiaken lahu maring rajul nangiaken ala qiyami ing ngatasé tumandang kita ati kelawan taati Allah wa mulazimatan lan krana netepi ibadah kang ngibadahi Allah bayangane moko ana apa ngamali ngamali sira jin iku wau indak kang nikane mukono-mukono pengin swarga lan neraka ana iku madhulan kelebon karep maklulan kelebon penyakit jadi kan Nabi kon ngeleng koron itu boten kok berarti dungo jaluk swarga dungo jaluk neraka iku salah boten betul tuh maksudnya betul kok tuh dungo dianggap gremeng-gremeng rano hasilnya ini cuma digremeng no dianggap umik-umik yang termawan boten tapi sing giling no kanji Nabi itu apa wis iso gremeng itu sampai banget aja sampai apa ibadah itu krono milik swargane aja kok dungo krono milik isine dungo tapi itu mandang bunga itu menuar biasa. Ini kan jarang-jarang disadar. Sedangkan kalau jenengan kan malah ngitung itu oleh bunga itu sudah cilik sampai sampai tua oleh sengsara itu sudah cilik sampai sampai tua dungo kok ora mandi-mandi yo balung ki balung kere piye lho. Balungane balungan kere remi-remi lon dungo sampe kaya wali yo panggara kasil. Ya balungan-balungan sugih ora usah dungo ngomong sak kecap ro kecap yo wis duwe. Akhire iki badane primo diitung aku urusan duit niku. Ya mbak mboten menyadari bahwa ibadah donga sing diomongne niku wau ternyata itu dandana. Artinya pemberian-pemberian dari Allah yang luar biasa nilainya. Betul. Hadza wa iki ibadah karena tresna marang Allah tanpa milik swarga, tanpa wedi neraka. Wa ya hadza iku mazhabul arifin, mazhab wong sing kenal Gusti Allah, wal muhaqqiqin lan mazhab wong sing ahli hakikat. Wa alaihi lan ing atase iki mazhab tambani dadi kabangun apa qawaid tasawufi, kaidah-kaidah tasawuf kullu hasabiyal qawaid. Sakjane ini iki dasar. Dasar asline wong tasawuf kuwi seluruh nopo sing dipelajari tentang tasawuf itu awal mengenai sakit. Maksudnya pertama kali di dasar pemikiran sak terus ya. Sekali wong niku tresno, sekali wong niku tumandang ikhlas boten milik nopo-nopo, mesti tumandange sregep. Niku mun jelas. Lah niki wangsul datang soal apa? Soal pemandang. Nah kenyataannya enten tiang itu sih kalau Allah Ta'ala ya diparingi itu pemandang senajan rahmatnya Allah enten kalau itu selingat terus mau tentang kau ingin itu pandang kenyataannya orang pandang ini pun ya dan kalau tadi itu terus pun di dosa di jelok ngomongnya enggak kue lah cek melek pandang banget. Gus Yesus itu tidak kawal oleh tanda. Gak terlalu perihal yang begini. Terus terus mesti. Ya saat ini perintah apa? Posisi mu yang gila perintah apa? Nek kue karo Allah Taala diparingi misal tanda. Ikut tanda ni lah kue diparingi keapian, kebugaran, kelonggaran kepada Allah. Tapi lah kue dicegah. Dicegah gak iso tandang iku maknane kowe ya dikenal Gusti Allah. Selama kowe sadar anake Allah terus. Niki. Terus terusipun dawuh hubunganipun kalih peparing iki. Jadi benar kok ilang ngelingaken mata aku ka asyhadaka firro. Wa mata mana'aka asyhadaka qahro. Bahwa dikuli dalika muta'arifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Jadi ini benar banyak sedaya ini yang terjata ya. Yang kere ya tidak kere, yang suge tidak suge. Nek kue suge berarti kue tidak kebaktian sama Allah, tidak pemberian karunia dari Allah. Lek kue marah berarti kue dikei paksaan sama Allah. Kedua-duanya itu perkenalan dari Allah. Tuh, kedua-duanya itu perkenalan dari Gusti Allah. Lek kue pas kepethuk Pak Komandan sing preman iku jenenge ngenalno diri dalam keadaan preman sehingga leluasa. Apa kalanya kau kenal kau komandan polisi atau komandan tentara pas jurus ketok sarare karo-karo ini kau kenalan orang kau kenalan itu dengan tadi kau yang manusia tuh macak bebas nanti kenalan profesi sing macak dunia seorang kenalan mboten bang nopo komandan itu yo dinas yo mereman barang yo dinas yo orang jelas pas dinas itu yo mengenalkan diri pas orang dinas yo mengenalkan diri. Mula niki dipundhawuhaken mata atoka semangsa-mangsa paring sapa Allah kae sira. Nek Allah wis paring iku asada sing ngetokake sapa Allah kae sira ngetokno birahu ing kanugrahane Allah ing sifat bir berniku peparing sing sae terhadap panjenengan. Lah nek ngoten nek mboten disukani berarti mboten diketokno aku ora sing diketokno kohune Allah wa mata mana dan semongso-mongso nyegah sapa Allah kaing sira tegese kowe njaluk ora dikeki iku asyhada mongko ngetokaken asyhada mongko tegese ngetokaken sapa Allah kaing sira ngetokaken kohru ing sifat maksane Gusti Allah. Ayo mlayu ning ndi kepira ora iso. Oh, iki lho, pangeranmu itu kan sak iki lho buktine. Kowe wis nungsan gempawe mlayu-mlayu ning iki kok pandah tak mulu kuwi kowe. Wong panjen tak tegak ya. Utar dan kenal, aku itu kan maksud. Fa huwa mongko ta iku si Allah fi kulli dalika ing dalam saben-saben mengkono-mengkono paring utawa nyegah. Iku muta'arifun mengenalkan diri ilaika kamarin dia. Kedua-duanya baik itu memperlihatkan pemberiannya ataupun memperlihatkan pencegahannya, kedua-duanya itu adalah bentuk perkenalan dari Allah kepada kamu. Jadi perkenalan mesti majep wa mubilun lan majep sapa Allah diwujudi lutfihi kelawan wujudnya welas kasih kang lembut di soko Allah alaika ing atas sisi. Itu adalah salah satu bentuk kawelasan dari Allah. Lek kowe ora diajuti Allah ora mungkin kowe dipanggil dilebokno ning jero kamar ning ruang kerjane Pak Komandan Jenderal yo mete. Tapi sama lek ning kono wis ora oleh apa-apa. Ning kono ana protokolan sing kudu dilakoni, ngene sithik ora oleh, ngene sithik ora oleh. Mugo nopo suasana, suasana dunia. Kamu enggak boleh sembarangan. Dan nalika suasana, suasana orang jenis, ya kamu berarti akan menerima kelonggaran-kelonggaran. Ini bali hubungannya kali soal bastu bali komuni, setingkat. Sudah. Saat itu nopo. Cita-cita langsung digoleki murid murid tasawuf, murid tarekah utawi tiyang sing kepengin usul dhateng Allah, tiyang sing gadah karep mandang ibadah dhateng Allah. Niku kan cek digoleki kan. Supaya piambake kenal pangeran. Sing penting kenal akrab ada gitu lho. Dan jenenge kenal akrab kan terserah kono. Oke. Almatubu utaya perkorokan disupre menal ibadi saking kawulo iku angya arifu alat yang kau ngenal sopwa ibad ngenal maulahu yang bendarani ibad jenisnya uang bawahan nunggu mesti pengen roh atasan gak perlu cedek terus tanih lo tadi gak perlu cedek terus nunggu. Niku cita-cita setiap hamba ingin tahu, ingin kenal kendaraannya. Bima kelawan barang buat kamu taik Gusti Allah iku alaihi ing atase ma minas sifati nyatane pira-pira sifat al aliyati kan luhur wal asma'i lan pira-pira asma al husna kan bagus. Saman kan ingin tahu lebih dekat pira putrane biyen sekolahe nang ndi bosku iki kok iso sampai iso dadi bos iku biyen sekolahe nang ndi biyen nalika sekolah tau pacaran apa ora terus pacare sapa wae terus saiki sing dadi garwane ku pacar sing nomor piro kuwi ingin tau lebih jauh tentang seluk-beluk bose kan semakin banyak hal yang dia ketahui dari bos itu maka dia di tengah-tengah sesama karyawan dia akan lebih bangga. Yo, malah kau isai-isai. Bapak ini kayak rawe berjing. Wah, ni. Cengliannya orang hero. Orang ke depan si kami tu mah. Ya, mana yang itu ada kebanggaan santri pada kiai yang itu. Nenek santri kok kiai ini tidak neng di daerah putra neng pak kiai piro. Terus mari ngono nek sare jam piro modele salate piye. Pak kiai kuwi lek salat jam piro, ngomune jam piro. Terus lek perlu pengen roh, pak kiai karo bineke lek jilabat jam piro ngono. Itu santri yang tahu begitu aja kebanggaan dan hampir setiap santri ingin tahu lebih banyak tentang kiai. Terus biyen koncone pak kiai pondok sapa ae. Terus saiki sing wis dadi kiai koncone tumbale pondok sing wis dadi kiai sapa ae. Iku santri mesti bangga, iku makhluk. Ingin mengenal itu pasti menjadi cita-cita orang yang lebih bawah. Seorang hamba pasti ingin mengenal lebih jauh tentang tuanya. Niku wis benar. Mahwa alaihi apa-apa yang terkait dengannya itu akan diketahui. Ingin ngerti usahane opo ae. Supaya ini ora tahu. Ketok nyambut gawe tapi kok nyekol duit terus ya jane duit kondi. Niku derek. Oh, iku ae. Ya wong tahlilan tok ae iso sajadah ana duit. Padahal kiai ini orang apa asalnya mau sedudunya santri iya menikah harga misal-misal hendak sajadah oh itu dengan aneh lalu karena kiai ini rata-rata ke dunia jadi dia lejuh ya sanggung itu kan dan kiai ini cek ke dunia ya wah ini kopiahnya gak sama kita ada duit mereka khawatir konangan dunia ini khawatir konangan dunia ini dunia ini rata-rata apal kelempit-kelempitannya kopiah ngurang pada apa loh kopiah ini kelempitannya rangkep pura itu gue ngerti loh bu nah ibu ngerti ini kan kelempitan dan botak ada kita suruh nonton jari itu ini selalu kemudian dan kenditan kenditan ngubut kenditan selempit rangkep si nomor pura zaman betul loh pak enteng wis turu lho dibayangi nomor arep dijabut kok keliru. Nek bapak-bapak senjatane kopiah. Yo mari ngaji iki wis mulih kopiah diedel-edel. Niki jadi almatluk cita-cita tertinggi dari setiap hamba itu pasti ingin tahu secara komplit apa adanya yang berkaitan dengan tuan, dengan bendara, termasuk sifat tertinggi, nama-nama yang baik, asmaul husna, sifat-sifat Allah, ya Allah walasan juga. Padahal untuk tahu tentang itu, karena itu salah satu rahasia Allah, gak akan bisa diketahui kalau tidak ada kesediaan dari bendoro mau memberitahu. Nggak kasih kekayaan agak ngeburungan dino ya terus pengen roh ijazah bosnya apa lu lek bosnya diwe sih gak cerita apa ya lu ini lah terus dalamnya nambut dia cerita nih jenisnya manajemen itu mesti dirahasia nih kok sampai enak manajemen diungkap nih wah ini manajer gak petek gendah biasanya ngulik babi ini kulaan kondi barang ini ngedolin yang di payun yang di terus di antara toko yang Surabaya sekian banyaknya itu toko yang paling miring regane piron di dan kalau arem buah itu yang kira-kira juga akan semuanya itu kularan di itu rahasia termasuk sifat keunggulan yang dipunyai oleh seorang manajer berapa enak karyawan dia ada pengen roh manajemen manajernya walaupun dia sulit kalau enggak mendekat padahal setiap karyawan pasti ingin tahu itu mesti pengen rahasia ini ya Allah bisa sukses ini rahasia ini mesti pengen rahasia sampai itu mesti pengen rahasia dan itu jadi tantangan sesok ini rahasia ini harap enak apa mesti sama pengen rahasia dan mau itu dirahasiakan oleh Rabbusi Allah akhirnya sama pengen Rabbusi Allah apa tidak nah mengenal Allah, mengenal Bendoro, itu tidak akan ada jalan menuju ke sana kecuali Allah itu sendiri yang memperkenalkan diri. Ngoten lho. Wala sabilan ora ana dalan lahum kedhi kawula-kawula sing kepengin roh mau. Ora ana dalan nglamani patine maring mengenal Allah illa bi ta'arufi kejaba kelawan perkenalane Allah lahum maring. Nah diterus namanya wata'arufu utawi oleh mengenal mawkusi Allah lahu maring ibadah dalam untuk mengenal Allah apa Allah memperkenalkan diri kepada ibad kepada hambanya itu dengan cara apa iku innama yakin kami mestine ono apa ta'aruf ono iku bima kelawan bareng yang zilu kang temurun apa mati sing kelawan ibad minan nawazi saking pira-pira perkara kang temurun. Padahal untuk mengenal itu jalan satu-satunya yang dari Allah kepada hamba itu adalah ya apa yang sudah diturunkan dari Allah kepada hamba ya melalui itu saja. Saya ini kerelaan manajer mengenalkan diri kepada si bawahan yang paling rendah ya sebatas surat-surat yang pernah diberikan itu selain itu gak tahu. Nah ini ku dalam Allah nopo mawon sing dialami kula panjenengan niki sakjane minangka bentuk informasi perkenalan saking Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kali itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.